Moro tu tutolongi tu awasia dia kamuradaki marpangan jumaho sukulungu mania aha ala nahasia unang mania sehata sirasiako Ikonina maito pagino amusiana dan tarapatia la kami hasia dan pasintai pasirang asia ko arkado bolongi arkado cintaki. Arkado bolongi, arkado cintaki.